I can't change the laws of physics. Ini dia fakta unik. Buah sirsak dapat membunuh sel kanker tanpa merusak sel tubuh sehat lainnya. Makin minim pakaian seseorang, makin dianggap bodoh. Umur sehelai bulu mata adalah sekitar 150 hari. Fakta unik.